Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadullah ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواتي في الدين أعزني الله إياكم para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi walahu qutu yaumihi faka'annama lahum khizat minad dunya wa hadha fi riha aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya beliau bersabda, siapa di antara kalian yang di pagi hari ia dapatkan dalam keadaan aman, keluarganya aman, hartanya, dan ia dapatkan sehat, selamat badannya, dan ia dapatkan untuk makan pada harinya, maka sungguh dia itu seperti orang yang telah dapatkan dunia dengan seluruh apa yang ada padanya. Ini adalah mengingatkan kita semua untuk kita senantiasa syukur kepada Allah Ta'ala dan memuji Allah ketika kita bangun tidur. Kita diberi Allah keamanan pada keluarga kita, pada harta kita. Tidak ada bencana, tidak ada musibah. Dan kita dapatkan badan kita sehat, bisa menjalankan ibadah. Dan kita bisa dapatkan untuk makan hari itu bersama keluarga. Sungguh ini nikmat sudah cukup bagi kita. Dan beliau bahkan mengatakan seperti orang yang dapatkan dunia dengan seluruhnya. Karena ada sebagian kita manusia, harta ada cukup bahkan sisa untuk hari itu. Namun apalah artinya kalau badan sakit. Ya, begitupun apa artinya kalau dalam keadaan kita tidak aman. Ada gempa, ada bencana dan yang lainnya. Sehingga tiga perkara tadi, alhamdulillah kita dapatkan semua. Maka syukurlah dan pujilah Allah. Kemudian, ikhwati fiddin azanallahu iyyakum, kita melanjutkan yang semalam kita bahas tentang kesabaran dalam membina biduk rumah tangga. Tentunya seperti yang kami sampaikan, dari masing-masing suami maupun istri harus ada kesabaran bahwasanya kehidupan rumah tangga merupakan anugerah yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala, baik bagi suami maupun bagi istri. Karena disitulah kedua insan bisa memadu cinta dan bisa saling mendapatkan ketenangan maupun kepuasan batin. Yang itu adalah nikmat yang luar biasa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kita juga semua sadar bahwa kesabaran ini lahir dari kesadaran juga keyakinan yang ini harus selalu dipupuk dengan ilmu. semakin seorang menyadari akan agungnya nikmat Allah ini, dan ia mempelajari ilmu untuk menjaga nikmat ini dan mensyukurinya, terus berusaha membinanya, berusaha untuk menjaga kelangsungannya, maka Allah pun akan memberikan kebaikan-kebaikan padanya, sehingga akan semakin sabar ia dengan keluarga atau rumah tangganya. Namun ketika rumah tangga itu sudah mulai retak, dan hal-hal yang mendukung keretakan selalu terjadi, baik itu perselisihan ataupun kesalahpahaman, dan kalau ini tidak kunjung diselesaikan, maka sungguh syaitan akan ambil kesempatan. Karena seperti yang disampaikan Nabi SAW, iblis memasang singgasananya di atas air, yang ia selalu mengutus pasukannya untuk menggoda manusia, dan setiap harinya mereka akan lapor. Kalau mereka datang melapor bahwa aku telah membuat seperti ini, seperti itu, fulan melakukan dosa begini, fulan melakukan dosa demikian, belum dianggap. Begitu ada di antara pasukannya, anggota pasukannya mengatakan, saya datang melapor telah berhasil menceraikan fulan dengan fulanah, maka inilah yang dihargainya, ini yang disanjungnya, ini yang diberi kedudukan di dekat raja atau penguasa iblis. Kenapa iblis menganggap keberhasilan ketika mereka, pasukannya berhasil menceraikan seorang dengan istrinya? Kita semua tahu akibatnya, bahwa perceraian ini buntutnya panjang, dampaknya besar. Dua keluarga yang semula terjalin menjadi saudara karena hubungan pernikahan pecah dan bisa jadi permusuhan. Ketika terjadi perselisihan, pertengkaran antar dua insan, suami istri dalam rumah tangganya, istri merasa dizalimi, lapor pada keluarganya. Suami merasa tidak terima, lapor keluarganya. Keluarga tidak terima dengan baik. Akhirnya bukan hanya suami istri yang bertengkar, yang berselisih, dua keluarga pun jadi berselisih. Ya, satu bangga dengan famnya, kamu anak keluarga keturunan mulia. Kalau seperti ini, cerai dengan suamimu. Suami pun keluarganya, kau ceraikan istrimu, ngapain wanita begitu? Kita terhormat keluarga, masing-masing gengsi dengan suku bisa jadi, atau dengan bangsawanannya, sehingga ini juga berdampak besar. Belum lagi dampak yang panjang bagi anak keturunannya. Anak akan dihadapkan dengan kebimbangan dan kebingungan dan ketidaktahuan, mengapa bapak ibu bercerai, sehingga anak pun bingung kemana haluan. Mau ikut ibu, bersama ibu, bapak tiri, bapak sambung. Mau ikut bapak, dengan bapak juga ibu sambung. Yang tentunya tidak akan tidak akan seperti ibu bapak kandung. Walaupun ada juga ibu sambung lebih baik dari ibu kandung secara urufnya, secara zahirnya. Namun secara hati nurani tentunya kasih sayang ibu kandung dengan ibu sambung sama enggak? Pada kenyataannya sama enggak? Tentunya akan lebih dekat dan lebih sayang ibu kandung dibanding ibu sambung. Walaupun ibu sambung bisa juga sayang seperti ibu kandung. Maka ikhwati fiddin azanallahu iyyakum, lihatlah akibatnya. Anak-anak jadi kehilangan haluan. Mau kemana mereka berlabuh? Ikut bapak ataukah ikut mama? Terus setan akan membisikkan kejelekan, sehingga antar suami istri yang semula saling mencintai, saling benci jadinya. Anak yang tidak tahu apa-apa datang ke ibunya menyalahkan bapak. Bapak muna gara-gara begini-begini ibu jadinya. Atau bapak enggak mau terima, ibu muna dijelek-jelekin. Ini yang dimaukan setan. Terus kejelekan makin besar. Sehingga ikhwah fillah barakallahu fikum, Lawanlah upaya iblis. Jangan sampai kita jadi orang-orang yang terkena atau terkalahkan iblis. Pertahankan rumah tangga. Pertahankan keutuhan keluarga. Sehingga benar-benar rumah tangga kita, keluarga kita bagaikan surga dunia ini. Yang di situ kita dapatkan ketentraman, ketenangan jiwa. Dan di situ kita dapatkan kepuasan ya, hati dan jiwa. Kebahagiaan hadir dalam keluarga. Ini harus diupayakan. Tidak serta-merta datang sendirinya. Tentunya diupayakan. Yaitu upaya perbaikan kita masing-masing suami istri dalam berusaha memenuhi hak-hak masing-masingnya ya, sebagai kewajiban masing-masingnya. Itulah yang Allah perintahkan pada kita semua. Seperti Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah 228, walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf walirrijal alaihinna darajah. Begitulah kata Allah bagi mereka istrimu, ada hak yang harus engkau berikan dengan cara yang ma'ruf. Walaupun engkau suami memiliki derajat lebih daripada istrimu, yakni kelebihan dari sisi suami sebagai pemimpin yang harus ditaati, sehingga istri ketika menginginkan kelestarian dan keutuhan rumah tangganya, taatilah suami sepenuhnya selama tidak maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jaga perasaannya. Bersungguh-sungguhlah di dalam memenuhi haknya dan mendidik anak-anaknya. Jangan sampai engkau mengecewakannya. Sebab kekecewaan suamimu ini akan membuat kerugian pada dirimu. Kita suami sebenarnya tidak rugi. Kalaupun ada hal yang mengecewakan dari istri. Sebab apa? Seperti yang disampaikan dalam hadis Imam At-Tirmidzi, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "La tu'dhi imra'atan zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu minal huril 'ain. La tu'dhihi qatalakillah fa innama huwa dakhilun indaki." Yusiku an yufariqaki ilaina. Beliau sampaikan dalam hadis yang agung ini, tidaklah seorang istri di dunia ini dia menyakiti atau mengecewakan suaminya ya, maka sungguh bidadari surga dari istrinya dia akan mengatakan, janganlah kau sakiti dia suamimu. Celakalah dirimu, sungguh dia di sisimu hanya sesaat dan tak lama akan berpisah denganmu kembali kepada kami di surga. Ini pahala bagi suami-suami yang sabar membina rumah tangga dan keluarganya. Walaupun banyak kekecewaan dari istrinya, namun ia sadari akan pahala yang besar. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi SAW mengingatkan, barang siapa yang ia teruji kesabarannya, dengan apa? Dia diuji dengan satu perkara yang membuat dia marah, dan ia sanggup untuk melampiaskan amarahnya, namun ia berusaha menahan dirinya tidak melampiaskan amarahnya. Maka dengan kesabarannya ini, Allah akan perkenankan dia memilih bidadari yang mana yang paling dia suka dari bidadari surga untuk jadi istrinya. Subhanallah, ikhwa barakallahu fikum. Itu balasan dari Allah bagi suami-suami yang sabar. Makanya Nabi SAW mengingatkan kepada kita semua, la yafruq mu'minun mu'minatan. Janganlah kalian para suami marah keterlaluan dan berlebihan kepada istri. Kalau memang pada istrimu ada perkara sesuatu yang engkau tidak suka darinya, ingatan bahwa banyak darinya yang engkau suka. Artinya tidak mutlak istri semuanya jelek, tidak ada baiknya, itu tak mungkin. Ingat apa yang dituturkan atau yang dilakukan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Saat ada seorang datang pada beliau ingin mengadukan keluarganya atau istrinya. Namun ia hendak kembali ketika mendengar suara di rumahnya beliau dari suara istrinya yang mengata-ngatai suaminya dengan suara keras maksudnya. Kemudian dia hendak beranjak pulang, dipanggil oleh beliau radhiyallahu anhu. Ditanyakan, "Hendak kemana engkau?" Katanya, "Wahai Amirul Mukminin, sebenarnya aku mau datang mengadukan istriku padamu tentang dia yang selalu ngomel banyak bicara." Ini kadang yang membuat suami tidak suka, keterlaluan istri dalam banyak bicara. Betul enggak? Kalau dia enggak banyak bicara, suami sudah tenang, lega. Tapi karena dia ngomel, banyak bicara, kadang-kadang bikin temperamen suami naik, ya, marahnya. Sesuatu yang sudah dia terima, tapi dia ngerundel, tahu ngerundel enggak? Menggerutu di belakang, ngomong terus. Itu kadang-kadang bikin suami juga terpancing. Dia mau lapor, tapi kata Umar bin Khattab, ketika dia mau balik panggil, dia mendengar istri yang begini-begini, "Engkau diam." Kata beliau, "Bagaimana aku akan marah pada istriku? Dialah yang membesarkan dan melahirkan anak-anakku, yang mengasuh dan mendidiknya. Dialah yang menyediakan makanan hidangan untukku. Dialah yang selalu mencucikan pakaianku dan selalu begini disebutkan kebaikannya. Kekurangannya cuma ya bawel aja dia, ngomel terus seringnya. Tapi kebaikan yang lain banyak." Nah, inilah barakallahu fikum, kita pertimbangkan. Kalau melihat sesuatu kekurangan pada istri, jangan cuma dilihat kekurangannya saja. Timbang dengan kebaikannya. Nah, kalau engkau karena tidak sabar langsung katakan, "Ku ceraikan kau sekarang." 1, 2, 3 langsung. Subhanallah, apa enggak nyesal? Nyesalnya kapan? Mungkin ketika kamu marah enggak nyesal. Merasa benar dan bisa gampang cari yang baru. Padahal setelah cerai, na'udzubillah min dzalik, ya, setahun belum dapat gantinya. Apa enggak rindu? Mau kemana kan rindumu, kanganmu mau buat siapa kira-kira? Lalu cintamu mau buat siapa kira-kira? Ya, dirimu merana, cintamu lebih merana lagi. Tak ada istri. Dan tidak semudah itu engkau mau dapatkan yang baru. Karena status jejaka dengan duda tentunya beda. Ya, orang mau menerima, pikir dulu ini duda karena apa. Kalau cerai karena istri meninggal dunia, ya, kemungkinan besar masih baik. Tapi kalau dia dengar duda karena cerai dengan istrinya, ya, ternyata istrinya yang baik, dia yang gak baik, susah lagi. Ya, mau dapat bagaimana? Apalagi sudah punya label suami tak baik. Waduh, sudah susah. Nah, ikhwafila barakallahu fikum, pikirlah. Jangan menganggap mudah dapat yang baru, ganti yang baru. Ini bukan barang mainan. Ini bukan barang jualan. Ya, ini rusak ganti baru, ini lepas ganti yang baru. Barangkali kalau HP gampang. Ya. Kalian bisa ambil ya, Samsung, baik itu yang J1 atau 2, 3 istilahnya, kalian bisa jadi suami sambung, istri atau janda, anak 1, anak 2. Bisa saja. Tapi tidak semudah itu. Nah, ya fila barakallahu fikum, maka dengan hadis yang disampaikan Rasulullah SAW tadi, berusahalah kita sabar. Walaupun memang berat, pikir bahwa di belakang kita ada anak keturunan kita yang butuh seorang ibu. Kalaupun kita dikecewakan, semoga anak-anak kita tetap akan terbina, terbimbing, dan akan tetap mendapatkan kasih sayang dari ibunya. Biarkan kita rela sedikit, ya, perasaan kita terluka, tapi anak-anak kita bahagia. Dan kita akan terobati dengan kebaikan mereka. Jangan memandang sebelah mata istilahnya. Nah, ya fila barakallahu fikum, begitupun hak suami. Di samping tadi istri berusaha untuk memberikan selalu yang terbaik. Tampil menyenangkan suami, tidak mengecewakan suami. Juga kalian para wanita hendaknya berusaha menjaga ya keberlangsungan keutuhan rumah tangga. Jangan kalian sedikit-sedikit pulangkan saja aku ke rumah ibuku. Ya sedikit-sedikit apa? Pulangan aja mas pada orang tuaku. Barangkali suamimu gampang memulangkanmu ke orang tuamu. Tapi pikir, kalau sampai engkau dipulangkan pada orang tuamu, lalu orang tuamu tahu permasalahan di antaramu berdua, apa kata dia nanti orang tuamu? Kalau orang tuamu orang yang baik, dia pasti akan membinamu dan memarahimu kembali kau pada suamimu. Ibu bapakmu tidak ada hak dengan ini. Kembali pada suamimu. Akan mendorong untuk dia kembali. Berusaha untuk mengakurkan, mendamaikan. Tapi kalau bapak ibumu tidak demikian, akan menambah besar permasalahanmu. Ini runyam. Permasalahan suami istri kalau sudah melebar pada orang ketiga, entah itu bapak ibunya atau mertuanya atau siapa, ini akan tambah runyam. Jadi masalah besar. Sehingga Allah katakan kepada para suami juga dalam surat An-Nisa ayat 34, wallati takhafuna nuzuzahun, mereka wanita-wanita yang kamu takutkan berbuat nuyus, durhaka, itu engkau suami harus cepat ambil tindakan, fa'idhuhun, nasihati dengan baik. Bimbing terus, bimbing, nasihat dengan baik. Kalau upaya ini belum menghasilkan, ya, kalau upaya ini belum menghasilkan hasil yang diharapkan, masih ada tanda-tanda kedurhakaan pada istri kita, maka apa upaya kita berikutnya? Dikatakan oleh Allah Ta'ala, supaya apa? Untuk kita pisah tempat tidur dengan dia. Ya? Yaitu fahjuruhunna fil madaji, wahjuruhun, tinggalkan dia, istrimu dalam tempat tidur. Bukan berarti engkau pergi jauh. Tempat tinggalkan tempat tidur. Biarlah dia rasa bagaimana kesendirian. Bagaimana dia kesepian. Biar dia rasa. Kalau dia merasakan kalau dia sendirian, kesepian, tanpa ada belian dan pelukan suaminya, semoga dengan itu dia sadari betapa butuh dia akan perhatian suaminya. Dan ini biasanya ikhwah, kalau istri masih satu dengan yang lebih dari satu sedikit beda. Kalau yang satu didiemin, dia tambah senang. Mau tahan berapa lama mas? Kamu diamin. Kebetulan dia malah senang ditinggal oleh kamu tidur sama ya sana anak sendiri. Terserah kau mau berapa lama. Beda dengan dia punya madu. Dia akan berpikir ulang. Kalau saya ditinggal sendiri begini tidak dapat, besok ia sudah berpindah ke sana, saya rugi. Dia berusaha ditegur dan menegur dirinya. Ah, kalau begitu baik-baik sajalah mas, saya minta maaf. Ya, nanti saya rugi besok kamu sudah pindah ke sana. Ya, berpikir insya Allah seperti itu. Jadi baik satu atau baik banyak? Kalau satu baik, banyak lebih baik. Itu yang bagus. Maksud banyak? Ya kalau satu sudah bisa baik rumah tangganya, insya Allah ditambah satu lagi, tambah lagi, lebih baik lagi. Tapi kalau satu berantakan, tambah satu lagi, lebih berantakan lagi. Ancur-ancuran. Nah itu. Sehingga ikhwah barakallahu fikum, berusaha, benahi. Syukuri yang satu, semoga dengan syukur kalian bisa ditambah lagi. Amin. Dari amin. Nah, ya fila barakallahu fikum. Artinya, kita berusaha menahi, biarpun satu tetap. Binalah yang baik. Makanya kata Nabi SAW, ayyumam ra'atin sa'alat zaujah talak min ghairi ma ba'sin faharamun ala ra'ihatal jannah. Wanita siapapun yang meminta cerai pada suaminya tanpa ada alasan yang dibenarkan secara syariat, maka haram bagi dia dapatkan bau harumnya surga. Haram dia dapatkan bau harumnya surga. Subhanallah wa barakallahu fikum. Ancaman yang mengerikan pada wanita. Jangan mudah untuk minta kembalikan saja kepada orang tua karena kecewa hatinya. Ya, jangan sampai seperti itu. Kalau engkau inginkan suami yang sempurna, tak ada suami yang seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketakwaannya. ya, kebaikannya. Tapi selama suamimu masih ada upaya ingin baik, maka kesempatan bagimu sabar dan benahi kekurangannya. Jangan engkau tergiur dengan laki-laki lain yang menawarkan jasa ingin seakan-akan membenahimu, menyolongmu, menolongmu. Sehingga engkau tergiur dengan laki-laki lain. Sehingga kau punya pria idaman lain. Jangan tergiur. Belum tentu pria yang engkau damba atau yang sekiranya engkau anggap dia akan bisa memberikan kebaikan-kebaikan lebih baik dari suamimu. Itu belum tentu. Karena dia belum engkau belum merasakan sejatinya dia. Ya, bisa jadi dia itu penipu. Dan dia itu iblis yang menggodamu. Hati-hati. Ya. Justru kita mestinya ikhwah, kalau ada saudara kita curhat kepada kita menceritakan keluarganya, tutup. Jangan kau lanjut. Perbaikilah keluargamu. Jangan kita terus bagaimana istrimu, terus bagaimana, ngorek. Sehingga kamu dapat data dari suaminya, lalu kamu coba masuk, menembus ya, dari nomor istrinya, mendekatinya, seakan-akan memberi angin segar, mau jadi pahlawan. Jangan. Justru engkau bertanggung jawab, perbaikilah rumah tangganya. Jangan menjadi seperti iblis, mengipas-ngipas masalah yang ada, sehingga dia semakin runyam, makin runyam, bahkan kamu, sudah kalau begitu, cerikan saja. Jangan kau menjadi iblis, yang terus menghembuskan permasalahan semakin besar, api masalah jadi besar, jangan. Kita punya tanggung jawab, unsur akhaka dzaliman aw madzluma, tolong saudaramu, baik yang dia zalim atau yang dizalimi. Ya. Para sahabat bertanya, Rasulullah, kalau yang dizalimi kita tolong jelas, tapi ini yang zalim bagaimana kita menolongnya? Cegah dari kezalimannya. Jadi ketika ada seorang mengadukan keluarganya kepadamu, coba kita tanya, siapa yang zalim? Kalau suami memang yang zalim ini, cegah dia dari kezalimannya. Kalau ternyata istrinya dolim, nasihati untuk sabar menasihati istrinya. Diharapkan agar rumah tangga kita, ikhwah kita, saudara kita tetap utuh dan terjaga. Barakallahu fikum ikhwah. Nah inilah pada wanita hati-hati. Jangan gampang minta cerai. Karena ucapan itu ucapan yang gampang tapi resikonya besar. Begitupun suami ketika marah, jangan gampang mengatakan kata-kata cerai. Sungguh itu amat sangat menyedihkan dan menyakitkan akibatnya bagi dirinya juga anak keturunannya. Wal'iyadzubillah. Baik, kita lanjut berikut kita membahas tentang hak istri. Kalau itu yang kemarin ya, tadi malam kita bahas banyak menyangkut hak suami. Sekarang kita akan lihat lalu bagaimanakah hak istri yang harus diberikan oleh suami. Nah, ya fila barakallahu fikum. Yang pertama tentunya ini menjadi hak bagi seorang wanita dari suaminya adalah hak untuk dia apa? Mendapatkan bimbingan berupa ilmu. Ya, ta'liman wa ta'dib, ya. Ta'limuhu wa ta'dibuha. Suami harus mengajarinya, suami harus mendidiknya dengan kebenaran dan kesabaran. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jaga pelihara dirimu juga keluargamu dari azab api neraka. Ya, ini Allah perintahkan kepada kita. Hak istri kita, didiklah ia, bimbinglah ia, nasihatilah dia dengan ilmu. Supaya apa? Terjaga dari azab api neraka. Bimbing untuk menjadi wanita yang salihah, yang bertakwa. Yaitu supaya dia selalu menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Sehingga dengan ia bertakwa kepada Allah, engkau tidak akan rugi. Dia akan takut kepada Allah kalau sampai membuatmu marah atau kecewa. Lihatlah ikhwah fillah barakallahu fikum dalam kisah seorang sahabiah. Ya, yaitu Muti'ah, sosok wanita salihah. Dia pernah satu hari, ini saya sampaikan karena wanita tahu ilmu seperti ini, datang padanya Fatimah putri Nabi sallallahu alaihi wasallam bertamu. Kemudian ditanya siapa ketika salam, Fatimah binti Muhammad SAW. Kemudian maaf, ya, karena ditanya kau datang dengan siapa, dengan Hasan. Maaf, saya belum izin suami. Kalau engkau datang membawa Hasan, besok saja datangnya. Saya mau izin suami, besok datang lagi. Dia balik, besok datang lagi, ternyata bawa Husain. Kata dia, maaf, saya izin suami kalau engkau datang dengan Hasan. Ini Husain belum izin. Sampai hanya dapat izin. Datang. Ya, dia sampaikan, maaf kalau saya belum selesai tugas di rumah. Sehingga silakan duduk, saya selesaikan dulu tugasku. Tetap dia jalani aktivitas yang wajib, ingat. Memang memuliakan tamu wajib, kepada suami juga wajib. Yang penting tamu tidak disakiti, silakan duduk, diberi apa hidangan, maaf saya selesaikan dulu ini. Jangan alasan tamu, kemudian engkau abaikan kewajiban pada suamimu. Sampai suamimu datang kerja, belum masa, belum ini, semua-semua belum. Alasannya, maaf mas, ada tamu tadi. Hati-hati, selesaikan. Dan satu hal yang menakjubkan, dalam kisahnya, dilihat ketika dia sudah selesaikan rapi rumahnya, hidangan sudah disiapkan, ada cambuk di tempat hidangan makannya. Ditanya, loh kok kamu taruh cambuk di sini, kenapa? Kata dia, wahai Fatimah, suamiku adalah suami yang paling baik kepadaku. Aku tidak ingin mengecewakannya. Sekiranya dari apa yang kupersembahkan atau aku peruntukkan padanya, dari rumah yang ku sudah upayakan rapi, dari hidangan yang ku siapkan sedemikian lezatnya, kalau ada kekurangan yang dirasakan dari apa yang ku siapkan baginya, aku rela punggungku dicambuknya. Walaupun suaminya enggak pernah mencambuknya. Kira-kira kalau antum semua punya istri yang salihah dan cerdas, lalu berupaya baik seperti ini, tega cambuk enggak? Tega nyambuk? Enggak mungkin tega nyambuk. Karena dia sudah berusaha menunjukkan pada suaminya upaya sedemikian rupa. Ya. Tentunya suami akan semakin syukur. Nah inilah mestinya wanita salihah seperti itu, menjaga kelanggengan rumah tangganya. Dan ingat para suami, keberhasilanmu seperti ini pun dari istrimu yang soleh ini karena didikanmu. Dulu ia dididik oleh orang tuanya, masih ada kekurangan karena dulu dididik dia berbakti pada orang tuanya. Orang tuanya sering memberi nasihat. Sekarang dia jadi milikmu. Kalau dia ingin jadi wanita yang baik bagimu, nasihat jangan kurang. Sehingga ia tahu hak-hakmu dan dia paham apa yang kau mau. Sehingga dia berusaha untuk memberikan yang terbaik bagimu. Nah maka dari itu ada hak yang berikutnya bagi kita suami, yang kedua adalah mu'asaratu bil ma'ruf. Harusnya kita senantiasa mempergauli istri dengan cara yang ma'ruf, baik menurut urf masyarakat dan menurut syariat tentunya. Yaitu apa? Berikan kepada istrimu pergaulan yang baik dari sisi ucapan, dari sisi akhlak sikapmu. Dan juga beri kepuasan dia dari sisi zahirnya maupun dari sisi batinnya. Dari sisi zahir dia puas karena dapatkan kecukupan dari nafkah yang kau berikan. Batinnya pun puas karena engkau bisa memuaskan jiwanya. Dan ingat ya fila barakallahu fikum, seperti yang Allah sampaikan tadi, dia istrimu punya hak untuk engkau pergauli dengan cara yang baik. Engkau berikan haknya dengan cara yang ma'ruf. Ya. Begitupun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Imam At-Tirmidzi, "Ala innalakum ala nisaikum haqqo walin nisaikum alaikum haqqo." Ketahuilah sungguh bagi kalian para suami atas istri kalian ada hak, kalian ya, istri kalian pun atas kalian para suami ada hak. Dan pernah beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, ma haqqu ahadu zaujati zaujatu ahadina?" Ya Rasul SAW, apakah kiranya hak-hak istri di antara kami? Maka beliau menjawab, antut imaha idza ta'imta, engkau wajib memberinya makan bila engkau makan. Wataksuha idza taseta, engkau beri ia pakaian jika engkau berpakaian. Wala tadribil wajha wala tuqabbih, jangan engkau pukul wajahnya jangan engkau jelek-jelekkan dia, buruk-burukkan dia. Lihat pesan beliau ketika haji wada, di antara kepada kita kaum mukminin hak istri atas suami. Wajib suami memberikan nafkah secara zahir, makanannya, minumannya, pakaiannya, tempat tinggalnya. Juga wajib dia untuk apa? Menjaga keutuhan badannya. Jangan karena engkau marah, kau pukul dia wajahnya. Jangan karena engkau marah, kau jelek-jelekkan kehormatannya, harga dirinya. Jangan. Ya? Jaga lisanmu, jaga tanganmu. Jangan kau caci maki istrimu. Jangan pula engkau pukul istrimu, apalagi pukul wajah. Karena wajah ini adalah mahkota bagi wanita istri kita tentunya. Kecantikan itu di mana? Di tangan atau di wajahnya? Tentunya kecantikan itu nampak di wajahnya. Kalau yang menjadi mahkota kecantikannya ada pada wajahnya, lalu teganya engkau pukul wajahnya, apa jadinya? Barangkali karena kesalahpahaman engkau marah pukul, kena bibirnya pecah jadi sobek. Yang dulu senyum manis tersungging, sekarang senyum manis bibir sumbing. Sama atau beda? Siapa yang bikin? Nah kalau sudah dibikin begitu, teganya kamu kembalikan pada orang tuanya. Tentu orang tua marah, kenapa mas? Dulu kau ambil anakku utuh seperti ini, kok sekarang sudah hancur begini kau kembalikan? Apa tanggung jawab kita? Malulah suami. Jangan engkau sok jago dengan istrimu. Engkau kelahi pasti kau menang, tapi siapa yang mau kasih penghargaan? Juara dunia kelahi dengan istri. Apalah jadinya piagamnya? Subhanallah wa barakallahu fikum. Tidak ada artinya. Maka beliau ingatkan, jangan kau pukul wajah. Jangan kau jelek-jelekkan dia. Sungguh barangkali luka karena pukulan sehari dua hari birunya hilang. Tapi luka lisanmu yang menjelek-jelekkan, menusuk hatinya, ini kayak disayat sembilu istilahnya, tidak hilang seminggu. Terus terkenang sepanjang dia masih mengingat. Sehingga membuat dia semakin tidak percaya diri. Hati-hati. Nah, hendaknya kebalikannya. Kalian di samping memberi nafkah zahir, nafkah batin, kalian berikan kepadanya kata-kata yang baik, santun, lembut. Dalam rangka apa? Mempergauli dengan cara yang baik. Kalau memang ada pada istrimu sikap yang tidak baik, kan sudah dikatakan Allah tadi, tegurlah dengan nasihat. Kalau nasihat tidak mau terima, dihajar, tinggalkan tempat tidur, berpisah ranjang. Ya, bukan cerai, tinggalkan dia tidur. Atau mungkin engkau di satu kamar, cuman engkau tidak memperhatikan dia. Engkau paling ke kanan, istrimu paling kiri. Supaya ia merasakan ya betapa sedih kalau sampai terjadi perceraian. Kesepian akan berkepanjangan. Ya, tapi yang celakanya kalau istri malah senang diperlakukan seperti itu. Jangan. Nah kalau istrimu senang diperlakukan begitu, berarti ada apa denganmu. Karena mungkin hari-hari biasa memang gak pernah dapatkan kebaikan darimu, sehingga begitu malah senang. Cerai saja sudah daripada begini. Nah inilah, kalau engkau ikuti tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya istrimu akan merasa sedih ketika semalam saja engkau perlakukan begitu. Tapi barakallahu fikum. Ini petunjuk Allah Ta'ala untuk kalian para suami. Ya, supaya penuhi haknya. Yaitu apa tadi? Pergauli dengan cara yang ma'ruf. Memberikan nafkah yang baik. Beri pakaian juga yang baik. Ya, dan berilah kebaikan yang kau mampu untuk dia. Ingat, ketika engkau suami bisa melakukan satu kebaikan buat orang lain, maka istrimu yang paling berhak dengan kebaikanmu itu. Jangan engkau pintar senyum-senyum dengan orang lain, pintar canda tawa dengan orang lain di luar rumah, tapi di rumah dengan istrimu kaku. Tidak ada canda tawa, tidak ada cengkrama, senyum. Jangan. Ya, sehingga orang di luar itu memujimu. Dengan apa? Sikapmu yang ramah, sikapmu yang banyak murah senyum. Tapi dengan istrimu kaku, sehingga istri bilang, ah siapa bilang suamiku seperti itu? Enggak percaya, hati-hati. Ya, kalau engkau bisa senyum pada orang lain, mestinya pada istrimu engkau lebih bisa. Walaupun terkadang berat ya. Terkadang apa? Berat. Padahal subhanallah, kata Rasulullah SAW, demi menjaga kebaikan rumah tanggamu, jangan abaikan satu kebaikan sekalipun kecil, berikanlah untuk istrimu, begituan istri berikan bagi suamimu. Apa diantaranya? Kata beliau, la tahkironna minal ma'rufi syai'a, walau antalqa ahaka biwajhin talqin. Jangan engkau abaikan satu kebaikan sekecil apapun yang bisa engkau berikan pada saudaramu, walaupun engkau hanya senyum saja padanya atau bermuka manis dengannya. Ihafillah barakallahu fikum. Ini memang terus terang berat untuk selalu menjaga raut muka, mimik muka kita, air muka kita baik pada istri. Terkadang kita diuji. Bisa enggak? Nah, upayakan. Kalaupun ada emosional kemarahan antarmu, antara dirimu dengan istrimu, selesaikan dalam kamarmu. Jangan tunjukkan di depan anak-anakmu. Begitupun wanita, ya, jangan depan anakmu kau protes. Ya, menyalahkan suamimu begini, begini, begini depan anakmu. Ini akan menjatuhkan wibawa ayah kepada anak, di hadapan anak. Atau suami memarahi istri depan anaknya, ini akan menjatuhkan wibawa ibu dari anak-anaknya. Kalau memang ada perselisihan, kesalahpahaman, ya, engkau sabar, tunggu saatnya. Begitupun istri, diam dulu, dengar. Nanti saatnya sudah berdua di kamar, sampaikan. Ya, jadi kalau siang ada masalah dengan suami, istri sabar. Nantilah malam ketika suami sudah beranjak tidur atau sudah tidur, sampaikan, mas, bolehlah kalau mau marah sekarang, lanjut silahkan. Tapi ingat, jangan keras-keras, nanti anak-anak kita terganggu tidurnya, didengar tetangga gak enak. Kira-kira suami kalau istrinya lembut begitu, mau lanjut marahnya atau lanjut mesranya? Kalau sikap istri baik seperti itu, kira mau tega lanjut marahnya? Itu makanya, kalau ada satu sedang amarannya naik, jangan dialahi dengan marah. Cobalah sabarkan dirinya. Nanti ketika saat sudah meredak, coba beri kebaikan. Sehingga ikhwafillah barakallahu fikum, biasanya ketika sedang amarah, semua kebaikan akan hilang di pandangan. Maka kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, kalau dirimu sedang dirundung marah hatinya, tahan jangan sampai di kepala, di pikiranmu. Kalau sampai di pikiranmu sudah marah, tahan jangan sampai keluar dari lisanmu. Sebab kalau hati sudah penuh marah, pikiran sudah diliputi kemarahan, kira-kira yang keluar apa jadinya? Baik atau jelek? Jelek. Ya, kata-katanya jelek. Kalau sudah lewat, sudah sampai di mulut, tahan jangan sampai keluar. Karena apa? Nanti tanganmu bergerak tidak sadar atau dengan ya sadar akan maju. Hati-hati. Ya. Kemudian yang ketiga, ya barakallahu fikum, engkau hendaknya penuhi hak istrimu, yaitu untuk mendapatkan mawaddah warahmah, yaitu mendapatkan cinta dan kasih sayangmu. Berikanlah sepenuhnya pada istrimu, ya, cinta dan kasih sayangmu. Sebagaimana Rasulullah SAW menumbuhkan kecintaan pada istrinya dengan memberikan kemesraan padanya. Saat istrinya haid, beliau tetap, ya, untuk tidur satu selimut dengan istrinya. Pernah salah satu istri beliau, ya, ketika tidur satu selimut dengan Nabi SAW, kemudian haid datang, dia keluar dari selimut. Dia mengenakan pakaian haidnya, ya. Kemudian beliau bangun dan dikatakan, engkau datang bulan, datang haidmu. Benar ya Rasulullah SAW. Maka beliau mari. Dia suruh kembali lagi. Tidak mentang-mentang, kamu lagi pergi sana, pergi tidur sendiri. Tidak begitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetap sampai ketika Aisyah radhiyallahu anha haid, beliau tetap beri kemesraan. Bahkan beliau sandar di pangkuannya sambil baca Al-Quran. Ya? Sehingga perasaan istri terus merasa disayang, merasa diperhatikan. Dan beliau dengan istrinya, subhanallah ikhwah, dituturkan oleh istri beliau, bahwa kami mandi bersama Nabi SAW, satu ember berdua, mandi janabah. Satu kamar mandi berdua, boleh. Bahkan satu ember berdua, istri beliau dengan beliau sendiri, Rasulullah SAW. Ya, bukan masuk ember bareng-bareng, enggak mungkin. Ya, artinya air satu ember mandi, kami saling gantian ya untuk timba air atau nyeduk airnya. Subhanallah, ya barakallahu fiik. Mesranya maksudnya beliau sambil canda mandi bersama. Ya tentunya ini karena beliau pintarnya pada istrinya membahagiakannya, semuanya merasa bahagia. Padahal istri beliau berapa? Banyak. Ya, membahagiakan banyak itu kan berat. Maka kita yang masih single, masih satu, coba bahagiakan dia dulu. Insyaallah kalau dia sudah bahagia, mudah-mudahan dia lega bisa memberimu yang kedua. Mudah-mudahan. Iya, itu kan harapan antum suami. Kalau istri, oh enak saja, enggak bisa begitu. Nah, itu istri. Nah, ya fil barakallahu fikum. Al-muhim yang terpenting adalah bagaimana beliau memberikan kecintaan dan memupuk cinta kasih sayang. Itu dengan perhatian sampai lihat. Ya. Kita harus bisa yang keempat, yaitu bermula abah dengan istri. Bercanda, bermain dengan istri, hal yang wajarlah. Perhatikan bagaimana Rasulullah SAW dituturkan Aisyah radhiyallahu anha, aku pernah safar bersama beliau dalam pasukan bersamanya. Beliau mengatakan pada para sahabat, taqaddamu, maju kalian duluan. Tinggal aku bersama Nabi SAW. Kemudian beliau mengatakan, ayo Aisyah, kita berlomba lari kejar mereka. Maka kami berlomba dengan beliau. Kami kalahkan beliau. Aku lebih duluan di depan. Kemudian satu kali lagi beliau keluar bersama rombongan, aku ikut. Dan beliau kembali perintahkan pasukan atau rombongan, majulah kalian duluan. Tinggal aku bersama beliau, beliau katakan, ayo sekarang kita coba lomba. Ya. Maka ketika aku berlomba dengan beliau yang kedua kalinya, beliau menang, kata Aisyah radhiyallahu anha, lebih dulu daripada aku. Karena aku sudah gemuk ketika itu, sehingga aku tidak bisa kalahkan beliau. Dan beliau katakan, ya Aisyah, ini untuk menebus kekalahanku yang lalu. Coba lihat canda, sanda tawa beliau. Ya. Jangan kita sudah istri di rumah tidak pernah diajak keluar dengan kepenatan dan kesibukan yang tak kunjung habisnya. Ya, kondisi rumah yang demikian adanya. Tidak pernah suami ajak refreshing. Ya ikhwah, bukan saya perintahkan kamu harus selalu ajak istri ke tempat wisata. Sesekali ajak refreshing, mungkin mengunjungi keluarga, mungkin juga ke tempat taklim, terus ajak kemana. Sesekali mungkin ajak istri, mungkin bawa kemana, bawa makanan di rumah bersama anak-anak, di tempat yang sejuk, bagus, duduk, bercengkrama, anak-anak bermain, kita juga bisa bercanda. Coba kenang kembali masa-masa ketika dulu masih ya masih awal-awal, bagaimana. Nah, artinya ya barakallahu fikum, kita ajak supaya dia juga dapatkan kelapangan jiwa, kesenangan jiwa, karena ini akan menumbuhkan kecintaan padanya. Sampai-sampai perhatikan ya barakallahu fikum, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu syai'in yalhu bihi ibni Adam fahuwa batilun. Segala sesuatu yang bermain-main dengannya anak Adam, semua itu batil. Illa salasan, kecuali tiga permainan ini. Yang pertama, ramyu an qaushihi, orang yang berlatih memanah, melepaskan ya panah dari busurnya. Ini bagus. Ya. Kemudian yang kedua, ta'dibu farsahu, dia mendidik, melatih kudanya, melatih kuda. Ya. Yang ketiga, mula'abatu ahlahu, dia bercumbu, bercengkrama ya dengan istrinya. Fa innahunna minal haq, ini semua adalah benar. Dapat pahala. Sehingga ikhwah barakallahu fikum, ingat, bercandamu dengan istrimu mendapatkan pahala. Bercengkrama, bercanda sampai larut malam enggak apa-apa dengan istrimu. Jangan engkau bercanda sampai larut malam dengan teman di luar rumah. Ingat berikutnya, termasuk hak istri adalah engkau segera pulang ke rumah ketika selesai sholat isya. Jangan lama-lama di luar. Karena kesenanganmu sukanya larut malam. Istri pesan, mas, ya kalau sudah selesai taklimnya isya, sudah selesai, pulang segera. Jangan terlalu malam pulangnya. Ini malah pulangnya pagi. Kan repot. Loh mas, semalaman di mana kok pagi begini baru pulang? Ya ikhwah barakallahu fikum. Jangan. Dan pulang jangan terlalu malam. Bisa jadi istrimu sudah siapkan segalanya untukmu. Hidangan makan malam sudah disiapkan. Ditungguinya dirimu. Dan dia sudah siapkan dandanannya untuk menyambutmu seperti dulu pengantin baru. Ya. Ternyata engkau pulang sudah larut malam, lewat malam bisa jadi sudah basi karena dia terkantuk, tertidur menunggumu. Makanannya basi, dandannya sudah kusut lagi. Salahmu pulangnya kemalaman. Nah, ya fila barakallahu fikum, jangan. Ini hak istrimu, segera pulang. Kita singkat saja. Yang berikutnya ya barakallahu fikum adalah hendaknya engkau ya yang tadi termasuk masih pergaul dengan akhlak yang mulia. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling baik, paling sempurna imannya, dialah yang paling baik akhlaknya. Khiyarukum hiyarukum linisaikum, yang terbaik di antara kalian dialah yang paling baik pada istrinya. Sehingga ihfilah barakallahu fikum, istri berhak mendapatkan kebaikan dari kita. Berikanlah yang bisa kita berikan kebaikan kepada istri kita. Jangan orang lain didahulukan, tapi istri kitalah yang diperhatikan. Beda kalau orang tua kandung kita, memang tetap harus kita perhatikan orang tua kita, tapi tidak mengabaikan hak istri kita. Tapi barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya ihwa barakallahu fikum, istri punya hak untuk terus kau bimbing agar tegak agamanya, memperhatikan sholatnya, agamanya maksudnya, dan sholatnya utamanya. Makanya Allah katakan dalam surat Thaha ayat yang 132, wa'mur ahlaka bis sholat wastabir alaiha. Perintahkan keluargamu sholat, sabarlah engkau padanya. Dan hal yang berikutnya adalah engkau harus menjaga kehormatan istrimu, memeliharanya, sehingga istri jangan dibiarkan keluar sendiri tanpa mahram, jangan biarkan dia ikhtilat dengan orang lain tanpa ya ada alasan yang benar atau bukan keluarga. Ya. Apa boleh kita dengan orang lain tanpa alasan benar? Ya karena kita sama-sama umpamanya di bandara atau di terminal kan campur orang. Dari menunggu kendaraan, dia tetap pergi dengan mahram. Jangan dibiarkan sendiri dia ikhtilat di kantornya, di tempat kerjanya, atau di tempat lain, di pasar. Engkau suami tanggung jawab. Ya untuk menjadikannya mahram bagi dia. Ya, jangan biarkan. Awasi dia perginya. Jaga dan lindungi, itulah wanita barang antik yang amat mahal, sehingga suami harus tanggung jawab menjaga, jangan sampai ternoda, jangan sampai dia ya terjadi sesuatu padanya. Nah, ya fila barakallahu fikum, termasuk hal yang perlu adalah diperhatikan hak istri, engkau ajak ia musyawarah. Karena musyawarah ini termasuk prinsip Ahlussunnah pula. Dalam surat Asy-Syura Allah katakan, wa kana amruhum syura bainahum, dan adalah urusan mereka selalu mereka musyawarahkan bersamanya. Jangan kita mengabaikan istri mentang-mentang kita lebih pintar, kita lulusan ini, sarjana dan sebagainya. Jangan. Rasulullah SAW pernah satu hari ketika tertunda untuk menunaikan hajinya waktu itu, beliau batal, tidak boleh masuk Mekah, maka beliau perintahkan pada para sahabat untuk mereka apa? Mereka itu menegakkan kurbannya dan mencukur rambutnya. Beliau bersabda, "Qumu wanharu ya sumakhliqu." Kalian sembelih kurban kalian. Kalian cukur rambut kalian. Tidak satu pun mereka yang bergerak. Sehingga beliau sedih masuk tenda. Kemudian ditanya istri beliau, "Ya Rasulullah, kenapa engkau murung?" Kata beliau, "Aku suruh mereka kurban dipotong, rambut dicukur, tak ada yang bergerak." Kata istrinya, "Ya Rasulullah SAW, tidak usah engkau begitu perintah. Tapi sekarang engkau keluar, lalu perintahkan untuk cukur rambutmu, ya tukang cukur atau pembantumu, suruh cukur rambutmu, lalu sembelih kurbanmu. Ini saya mereka ikut." Usulan istrinya. Diterima, dan beliau keluar dari tendanya kembali, panggil orang untuk mencukur rambutnya, lalu sembelih kurbannya. Serta-merta para sahabat melihat beliau begitu, mereka langsung saling cukur rambut satu dengan yang lain dengan pedang-pedang mereka. Ya, kemudian mereka sembelih kurbannya. Sampai dikatakan seakan-akan kami mau baku bunuh satu dengan yang lain. Karena apa? Saling mencukur rambut dengan pedang yang mereka bawa. Tajamnya pedangnya. Kalau pedang kita, tumpulnya Masya Allah. Beda ya. Taib wa barakallahu fikum. Mungkin terakhir adalah suami hendaknya adil kepada istrinya. Kalau memang dia dapatkan ada lebih satu istrinya. Satu pun harus adil, apalagi lebih dari satu. Yaitu apa? Kata Rasulullah SAW, mangkana lu imra'atani famala ila ihdahuma dunal ukhra ja'a yaumal qiyamah wasyqahuma ila. Kalau dia suami punya dua istri atau lebih, lalu ia melebihkan satu dari yang lainnya, lebih mengutamakan satu dari yang lainnya, ini nanti akan nampak di hari kiamat. Ya, datang dia dari kiamat dalam keadaan jalannya miring. Ya, panjang satu kakinya, jika jalannya miring. Ini tanda. Ya, lihat ikhwah barakallahu fikum, di hari pengadilan nanti dari kiamat, semua manusia akan bangkit dan ada tanda masing-masingnya. Kalau pengemis, tukang minta-minta, nanti bangkit dari kiamat gak punya daging mukanya. Orang yang biasa ngemis, muka tebal, ya tahan malu, mengadakan tangan, meminta-minta, padahal dia mampu, dia kaya. Ya barakallahu fikum, itu akibatnya. Begitu orang yang bid'ah akan hitam legam wajahnya, masing-masing ada tanda, alusuna putih, cemerlang bercahaya wajahnya. Nah ini suami yang tidak adil, miring jalannya. Jangan kita kelihatan seperti nampak di hadapan manusia, oh dia miring berarti begini, jangan. Nah ya fila barakallahu fikum, sungguh tentunya ini perkara semua ya perlu kita lebih memahami dan mendalami, sehingga dengan kita mengerti akan hak istri kita dan kita berusaha memenuhinya, istri pun akan merasa bahagia, tenang, tentram menjadi ya istri kita atau dalam asuhan kita, bimbingan kita tentunya. Maka dengannya kita pun akan bisa lebih langgeng dan sabar dalam rumah tangga untuk menjaga keutuhannya. Ingat ya barakallahu fikum, bahwa rumah tangga kita di dunia ini jadikanlah sebagai sarana untuk meraih kebaikan surga nanti. Jadikan dalam rumah kita kembali pada prinsip agama, bimbingan agama, karena itulah kunci bahagia. Allah katakan, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Surat An-Nahl ayat 97. Siapa yang melakukan amalan saleh, laki-laki atau wanita, dan dia orang yang beriman, pasti kami beri dia kehidupan yang bahagia, kehidupan yang aman, sentosa, ya, sejahtera. Itu janji Allah. Maka dari itulah kita suami coba penuhi hak istri, istri penuhi hak suami, dengan niat karena Allah, perintah Allah, mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga itu menjadi amal ibadah bagi kita semuanya. Barakallahu fikum, karena antum sebagian kerja, sampai di sini kiranya insyaallah. Jazakumullah khair atas perhatian dan kesempatan yang diberikan pada kami, dan semoga ziarah kami ini mendatangkan kebaikan, keberkahan bagi kita semua. Jazakumullah khair jazak, dan saya minta maaf bila ada hal kekurangan dalam sikap ataupun ucapan, mohon dimaafkan. Dan kami ucapkan jazakumullah khair atas segala kebaikan antum semuanya. Semoga Allah menjadikan amal baik di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga lain kesempatan kami bisa kembali kunjung ziarah untuk kita saling ya memberikan faedah insyaallah taala. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.